السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Dan insyaallah akan kita angkat sebuah tema tentang famada ba'dal maut, apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi pada insan ketika nyawanya dicabut oleh malakul maut. Kita mengerti alhamdulillah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian kalau ditanya dari sisi kapan, maka tidak ada satupun yang tahu. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Tidak ada satupun jiwa yang tahu kapan dia akan mati. Urusan kita bukan bertanya dan menebak kapan kita akan mati. Tetapi urusan kita adalah menyiapkan diri sebelum datang kematian itu. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Akhiru dzikra hadimil lazat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Satu hal apabila ini datang, maka kelezatan duniawi akan sirna seketika. Banyaknya harta, tingginya jabatan, glamornya duniawiyah hilang seketika dengan adanya satu hal ini. Ayal maut, kata Nabi, yang dimaksudkan hal itu adalah dengan datangnya kematian. Kematian kaum muslimin akhir dari kesempatan Bani Adam untuk beramal. Kesempatan terputus dengan sebab al-maut, terpisahnya nyawa dari badan. Hal itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya. Karena memang orang yang sudah mati, di samping waktunya telah habis dengan kematian itu, kesempatan untuk beribadah telah habis, dan juga fisiknya telah tidak bisa bergerak dengan hilangnya atau berpisahnya nyawa dari tubuh manusia. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau berbicara tentang keterkaitan nyawa manusia dengan badan. Yang pertama, Allah menciptakan ruh berdiri sendiri. Kemudian Allah menciptakan badan di dunia ruh, tanpa ruh di rahim ibu kita masing-masing. Dari sperma, kemudian ovum, kemudian Allah amsyajin nabtalih, fajalnahu samim basira. kami campurkan dua hal itu menjadi unsur terciptanya manusia. Diciptakan fase demi fase dari nutfah menjadi mudhah, dari air mani kemudian menjadi darah, kemudian menjadi tulang, kemudian kita faqasawna al-idhama lahma, tulang belulang tersebut kami kasih daging, dibungkus dengan daging. Fajalnahu khalqan ahar, kami jadikan makhluk lain, yaitu insan. Di awal pertemuan ruh dengan jasad di rahim ibu kita masing-masing, tepatnya pada 4 bulan 10 hari. Kemudian kaum muslimin lahir di muka bumi ini, kemudian berpisah kembali ketika mati, dan akan bertemu kembali ketika nanti dibangkitkan di yaumul kiamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, pada kesempatan kita kali ini kami akan bacakan perjalanan ruhnya seorang mukmin dan perjalanannya ruhnya orang yang kafir. Setiap kita akan mendapati kematian, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicabut nyawanya dalam keadaan mukmin kepadanya, beriman, bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian di atas agama Islam ini. Kita bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, hadis nomor 17803, Anil Barra ibn Azib, dari sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, hamba yang mukmin, idza kana fi qita'i minad dunya, apabila terputus dari kehidupan di dunia, yakni mati al-maut, terputus dari kehidupan di dunia, waqbali minal akhirah, dan dia menghadapkan dirinya ke alam akhirat. Dari sini kita tahu bahasa para ulama, alam akhirat dimulai setelah kematian. Pada setiap individu, begitu terpisah nyawa dengan badan, itu maknanya kita telah masuk fase yaumul akhir, walaupun belum terjadi kiamat besar. Bisa dipahami hadirin? Sehingga alam kubur sudah bagian dari beriman kepada alam akhirat. Para ulama membagi negeri menjadi dua, darud dunya wa darul akhirah, negeri dunia dan negeri akhirat. Begitu lepas dari darud dunya, maka secara otomatis dia masuk ke darul akhirah. Lepas dari negeri dunia, maka berarti dia masuk ke negeri akhirat. Sebagian ulama membagi dunia atau negeri menjadi tiga, darud dunya wa darul barzah wa darul akhirah, negeri dunia, negeri alam kubur, dan negeri akhirat, ditandai dengan ditiupkan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Ala kulli hal, itu pembagian disebut oleh para ulama, dan kita masuk pada penyebutan tentang hadis ini. Manusia ketika terputus dari kehidupan duniawi, ditandai dengan keluarnya nyawa dari badan, maka dia, kata Nabi, iqbal minal akhirah, dia menghadap menuju negeri akhirat. Bagaimana kondisinya di detik-detik itu? Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat-malaikat, bukan hanya satu, malaikatun jamak dari malakun. Kalau satu malaikat, malakun. Malaikatun, malaikat yang banyak, yang tidak dipastikan berapa jumlahnya karena Nabi tidak menyebutkan. Turun dari langit malaikatun bidul wujuh, yang wajahnya putih, biudun yakni bersinar putih, ka'anna wujuhum syams, seakan-akan wajah-wajah malaikat itu bagikan seperti matahari yang bersinar dengan terang. Mahum kafanun min akfanil jannah. Mereka rombongan malaikat itu membawa kain kafan dari surga. Kain kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah. Mereka juga membawa minyak wangi yang sangat wangi yang diambil dari surga. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Surga itu apa? Sudah ada. Hatta yajlisu minhu. Kemudian kata Nabi, malaikat-malaikat tersebut yang wajahnya putih, bersih, bersinar bagaikan matahari, membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga, yajlis, duduk minhu, dekat dengan orang yang akan mati tersebut, madal basor, sepanjang mata memandang. Itulah malaikat, sepanjang mata memandang malaikat. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian di saat itu datang malakul maut. Malakul maut, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin tidak dalam kitab Syarh Ushul Tsalatsah, beliau tidak memastikan namanya siapa. Begitu adanya dalam ayat atau hadis, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yajlis inda rasihi. Malakul maut yajlis, duduk pada kepalanya orang tersebut. Fayaqul, kemudian malakul maut tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi waridwan. Keluarlah engkau, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridaannya. Ini malaikat memanggil jiwa yang baik dengan panggilan seperti itu. Qala fatakhruju tasilu kama tasil qatratu min faysika. Maka keluarlah nyawanya orang tersebut sebagaimana keluarnya air dari mulut teko. Lur begitu. Dengan mudah. Ya, berbeda hanya dengan orang yang kafir. Dicabutnya nyawa mereka dengan keras. Bagikan seperti mencabut besi yang runcing. Bagikan seperti mata kain pancing. Yang blengkong seperti ini, yang ada patisnya itu. Ditarik dari kumpulan kapas atau kapuk yang basah. Yang akan sulit untuk ditarik. Begitulah penggambarannya. Sehingga sangat terasa sakitnya. Adapun orang yang mukmin, mereka tasilu. Keluar nyawanya itu sebagaimana keluarnya al-qatratu air min faysika dari mulut teko. Seperti itu keluarganya. Seperti itu cara keluarnya. Fayakhudaha, maka diambillah nyawanya. Faidha akhada lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin. Setelah nyawa itu diambil oleh malakul maut, maka tidaklah dibiarkan sekejap pada tangannya malakul maut. Disebutkan sini, faidha akhada lam yad'uha fi yadihi, tidak dibiarkan berada pada tangannya malakul maut tarfata 'ainin sekejap pun. Hatta yakhuduha, sehingga malaikat-malaikat yang rombongan tadi yang membawa kain kafan dari surga tadi mengambilnya. Fidzalikal kafan, ditaruh di kafan tersebut yang diambil dari al-jannah tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nyawa-nyawa kita dicabut oleh malakul maut dan diambil oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Qala Rasulullah, melanjutkan ucapannya. Wa fi dhalika al-hanut wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Maka setelah ditaruh di kain kafan dari surga, diberi minyak wangi dari surga, maka tercium aroma yang sangat wangi, sewangi-wangi minyak wangi di muka bumi ini. Wujidat ala wajil ard, minyak wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Qala, Rasul melanjutkan ucapannya, fayas'uduna biha, maka malaikat-malaikat tadi yang membawa kain kafan dari surga tadi membawa ruhnya orang yang mukmin tersebut, fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati, tidaklah mereka melewati rombongan tersebut tadi, melewati sekumpulan malaikat yang ada di langit, kecuali malaikat tersebut bertanya tentang ruhnya siapakah ini. Qalu, malaikat-malaikat itu bertanya, mahadar ruh at-tayyib, ruhnya siapakah yang baik ini? Fayaqulun, maka rombongan malaikat pun mengatakan, fulan ibni fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kanu yusammunahu biha fid dunya, disebut namanya dengan nama yang paling baik yang mereka disebut dengan nama itu ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai mereka melewati langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka rombongan itu meminta untuk dibukakan pintu langit dunia. Fayuftau lahum, maka dibukakanlah pintu langit itu. Fayashayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha, rombongan itu pun melanjutkan perjalanannya menuju ke langit kedua, ketiga, sampai yang ketujuh. Dan setiap malaikat yang terlewati ikut mengiringinya ke langit yang kedua, ketiga, hatta yantahi ila sama'i sabi'ah, sampai rombongan itu sampai ke langit yang ketujuh. Masya Allah. Ini disebut oleh Syekh, ini adalah perjalanan safar yang menggembirakan bagi orang yang mukmin di awal kematiannya. Dia sudah bahagia karena safarnya diiringi oleh malaikat sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu itu, "Uktubu kitab 'abdi fi'liyin." Tulislah oleh kalian catatan hamba-Ku ini yang mukmin ini, fi'liyin, di tempat yang paling tinggi. Wa'iduhu ilal ard, kembalikan lagi ke bumi. Kembalikan lagi ke bumi. Syekh Al-Utsaimin mengatakan dikembalikan ke bumi, kita meyakini apa adanya. Tetapi alam kubur berbeda dengan alam dunia. Nanti akan kita bacakan insyaAllah. Kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya Aku menciptakan mereka dari bumi itu. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi itu Aku mengembalikannya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya pula Aku mengeluarkan mereka yang kedua kalinya, yakni nanti di yaumul kiamah. Qala, Rasulullah melanjutkan ucapannya, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikanlah ruh itu ke jasadnya. Kita meyakini ini, wahai kaum muslimin, karena ini berita alam ghaib. Tetapi Syekh Al-Utsaimin mengatakan alam ghaib tidak bisa kita takar dengan alam dunia. Tidak kemudian seperti halnya kita di dunia ini, dikembalikannya ruh kepada jasadnya. Kita meyakini ini, tetapi tidak bisa kita menyerupakan dengan apa yang ada di dunia ini. Bagaimana itu? Wallahu a'lam, tentang bagaimananya Rasul tidak memberitahukan. Nah, kemudian fayati malakani, datang dua malaikat yang kemudian mendudukannya dan menanyainya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Maka setelah ditanyai dengan pertanyaan tersebut, orang mukmin tadi mampu menjawab dengan jawaban yang benar. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhirat. Maka kaum muslimin rahimani wa jami'an, setelah itu Rasul memberitahukan, orang ini pun mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Fayuftalahu babu minal jannah, dibukakan pintu dari surga. Maka mengalirlah dari pintu itu angin yang sejuk, minal jannah, bau yang wangi, minal jannah. Diambil permadani bagi dia minal jannah, dengan nikmat-nikmat yang begitu menggairahkan, menggiurkan di alam barzahnya, nikmat-nikmat yang dia nikmatkan, yang dia nikmati di alam kuburnya. Kemudian Nabi menyebutkan tentang perjalanannya ruhnya orang kafir. Fadzakara al-haditha fi su'al al-qabri, thumma dzakara qabd ar-ruh al-kafir. Kemudian Nabi menyebutkan tentang dicabutkannya ruhnya orang yang kafir. Wa amal kafir, adapun orang yang kafir, diambil nyawanya sebagaimana pada kafas-kafas yang mablul, yang basah. Setelah itu dikatakan padanya, ya ayyuhan nafsul khabithah, ukhruji min jasadil khabithah ila ghadabillah. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau dari badan yang buruk, yang khabith, menuju kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam kisah hadis ini yang panjang, turun malaikat, bisa dicabutkannya ruh orang yang kafir. Malaikat-malaikat yang wajahnya hitam, membawa kain kafan yang sangat kasar, yang diambil dari nar dengan bau yang sangat busuk. Ini nasib nyawanya orang yang kafir. Kemudian dibawalah oleh malaikat tersebut, dan tidaklah mereka melewati malaikat minal malaikati, melewati malaikat-malaikat, kecuali malaikat tersebut bertanya, ruhnya siapakah ini yang sangat buruk, yang sangat busuk baunya? Maka mereka mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebut nama yang terjelek ketika disebut di dunia itu. Sampai pada langit yang pertama, yakni langit dunia, ketika minta dibukakan pintunya, fala tuftahu lahu, ternyata tidak dibukakan pintu langit dunia tersebut. Kemudian dilemparkanlah dia ke bumi ini, dan dimasukkan lagi ke jasadnya, dan ditanya oleh malaikat, dan dia ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ternyata dia tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Dia menjawab, ha la adri, ha, aku tidak tahu. Fadarabul malaikat bimatri min hadid, maka malaikat memukulnya dengan palu dari besi sehingga dia menjerit, hatta sahu kullu sami'il insil jin wala sami'il syaiqa, semua mendengar ceritanya. Kalau seandainya manusia dan jin, kecuali manusia dan jin, semuanya mendengar ceritanya orang tersebut, kecuali manusia dan jin. Kalau seandainya manusia dan jin mendengarkannya, maka mereka akan pingsan disebabkan mendengarkan cerita orang yang dipukul tersebut. Ini kisah panjang ya kaum muslimin. Kita bacakan di sini keterangan-keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang semakna dengan perjalanan ruh yang tadi kami sampaikan di atas. Sehingga hadis ini bukan hanya satu riwayat, ada beberapa riwayat yang saling menguatkan. Kalau yang tadi disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis yang kedua ini disebut oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة. Orang yang akan mati dihadiri oleh para malaikat. فإذا كان الرجل صالحا, kalau orang yang akan mati itu adalah orang yang saleh, قالوا, maka para malaikat itu mengatakan, اخرجي أيتها النفس الطيبة, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasad thayyib, yang dulu berada pada jasad yang thayyib, ukhruji hamidatan, keluarlah wahai jiwa yang baik, hamidatan, penuh dengan kehormatan, penuh dengan kewibawaan, wabshiri, bergembiralah engkau wahai jiwa yang baik, birauhin warihanin, dengan kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapati, keselamatan, kenikmatan yang tiada tara, yang disebut dengan raihan. Warabbi ghair ghadban, dan kau akan bertemu dengan Allah Rabbmu tidak dalam keadaan murka. Masya Allah, tidak dalam keadaan murka, yakni dalam keadaan redha. Falayazalu yuqalu laha dhalik hatta tahruja, malaikat terus menerus mengatakan kalimat itu sampai nyawanya pun keluar dari jasadnya orang itu. Thumma ya'ruju bila sama, kemudian diangkat mereka malaikat tadi, yas'udu, naik ke langit. Fayuftahu laha, maka dibukakanlah pintu langit dunia. Fayuqali, katakan, man hadha? Fayuqulun fulan. Fayuqalu marhaban bin nafsit tayyibah, siapa orang ini? Maka malaikat yang mengiringinya mengatakan, ini si fulan. Maka malaikat yang membuka pintu langit dunia mengatakan, marhaban bin nafsit tayyibah, selamat datang wahai jiwa yang baik. Kanat fil jazidu tayyib. Masya Allah kaum muslimin, ini perjalanannya orang yang baik. Kita ini sekarang tinggal milih, mau milih yang mana? Tentunya jawabannya jelas Pak, tapi buktikan dengan amalan. Karena itu semuanya bisa diraih dengan adanya amal yang kita lakukan sebagai bukti kesolehan kita. Bukan hanya omongan tanpa amal, tetapi omongan disertai dengan al-amal. Karena kita dinilai adalah amalan, bukan hanya ucapan, tetapi amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, disebutkan adapun jikalau nyawanya orang tersebut adalah nyawa orang yang jelek, dikatakan dalam hadis ini, wa idza kana ar-rajulu su, apabila orang tersebut adalah orang yang jelek, apakah dia kafirin, musyrikin, mubtadi'in, atau ahlul maksiat, al-usat, orang yang jelek. Qala ukhruji ayyatuha an-nafsul khabithah, maka dikatakan padanya, keluarlah wahai jiwa yang jelek, yang ada pada jasad yang jelek. Uhruji dhamimatan, keluarlah engkau dalam keadaan hina, dalam keadaan hina. Wabshiri bijahim bihamim, bergembiralah engkau dengan siksa yang akan kau rasakan. Hamim, sesuatu yang sangat panas. Wasak, sesuatu yang sangat mengerikan sekali, adab yang sangat dahsyat. Itu sudah diberitahukan ketika sakaratul maut, akan keluarnya ruh dari jasad. Wa ara min syaklihi azwaj, falaizal yuqalu laha dhalik hatta takhruj, sampai jiwanya orang yang jelek itu keluar, dan diangkatlah jiwa yang jelek itu ke langit. Thumma yu'raju bi ila sama, namun tidak dibukakan pintu langit. Ditanyakan pada dia, man hadha? Siapa orang ini yang busuk ini? Maka dikatakan, ini adalah fulan. Maka dikatakan, la marhaban, tidak selamat datang. Artinya ditolak. Wahai jiwa yang buruk, dilemparkan kembali ke dunia ini dan dimasukkan lagi untuk ditanyai dengan tiga pertanyaan tersebut. Hadits ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Kesimpulan dari tadi ya ikhwan, ada satu bab akidah. Apa? Fa fi hadainil haditsaini, pada dua hadis tadi di atas yang kita baca ucapannya Syekh bin Baz, di antaranya juga ucapannya Ibnu Utsaimin. Lalu mengatakan dari dua hadis tadi di atas diambil sebuah pelajaran penting. bahwa amma idza kana ruhul kafir, ini ada beberapa pelajaran, saya cari aja sebagian di antaranya. Fa fi hadzal hadits qala syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam hadis yang sahih ini terdapat keyakinan an-ruha tabqa, ruh itu tetap ada, bukan sirna. Setelah ruh itu dicabut dari nyawa, itu tidak hilang atau sirna, tetapi tabqa. Tabqa itu tetap ada. Nah, ba'da mufaraqatil badan, setelah terpisahnya dari badan. Khilafan lidullal mutakallimin, hal ini berbeda dengan keyakinannya ahlul kalam, yang mereka mengatakan ruh itu sirna, hilang. Karena mereka memang tidak meyakini adanya azab kubur, adanya fitnah kubur. Mereka tidak meyakini adanya alam kubur. Maka mereka mengatakan selamati selesai. Badan jadi tanah, ruh hilang. Tidak ada lagi yang namanya pebangkitan. Ini mereka. Wa anal mayyita yus'al. Masih ucapannya Imam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Wa anna tu'adu ilal badan. Keyakinan kita yang berikutnya, bahwasanya ruh tu'ad. Tu'ad artinya dikembalikan ke badan. Ini kita yakini. Karena beritanya seperti itu adanya. Ini berita Nabi. Dikembalikan ke badan lagi. Loh, kan badannya sudah mati. Kok dikembalikan? Urusan itu wallahu a'lam. Bagaimana di alam kuburnya? Wallahu a'lam. Ya. Kita meyakini hal ini seperti tersebut dalam hadis yang tadi kita baca. Wa anal mayyita yus'al. Kemudian yang berikutnya, pelajaran penting yang berikutnya, malaikat itu anal mayyita, bahwa orang yang sudah mati akan ditanyai di alam kuburnya. Fa yun'am, diberi nikmat, au yu'adzab, atau akan disiksa. Kita meyakini ahli ini kaum muslimin, di alam kuburnya ditanyai, dan di alam kuburnya dia diberi nikmat, dan di alam kuburnya atau dia mendapatkan azab. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menyebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, azab kubur ada dua jenis. Azab kubur yang pertama, azab kubur yang abadi. Azab kubur yang abadi, yang layang qati', tidak terputus sampai yaumul qiyamah. Yang kedua, azabul qabri, azab kubur yang qati', yang akan terputus, wala yasmir, dan tidak terus menerus. Ini adalah azab kubur yang di kenakan kepada mereka-mereka kaum muslimin yang mati di atas Islam, mati di atas tauhid, tetapi dia mati dengan membawa dosa-dosa. Azabnya tidak terus-menerus. Jadi azab jika Allah menghendaki untuk diazab, namun la yastamir, tidak terus-menerus, bal yang qati', bahkan terputus azab itu. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa Nabi kepada orang-orang yang sudah dikubur, apa doanya kaum muslimin? Allahumma a'idhu min azabil qabri. Ya Allah, jagalah dia, lindungilah dia dari siksa kubur. Maka mari kita kaum muslimin memperbanyak doa ini, agar supaya saudara-saudara kita yang sudah meninggal, teman-teman kita yang sudah meninggal, ikhwan-ikhwan kita yang sudah meninggal, Allah menjaga dan melindungi mereka dari azab kubur dengan kita mendoakannya. Karena orang yang sudah mati tidak bisa berdoa. Bisa berdoa tidak, Pak, yang sudah mati? Tidak bisa, karena apa? Sudah mati dan tidak ada lagi amal bagi mereka. Amal itu fi dunia. Adapun setelah mati, hisab tanpa amal. Sekarang amal tanpa hisab. Maka kaum muslimin, bagi kita yang masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang sudah meninggal, dengan catatan bahwasanya mereka ini adalah apa? Muslimin. Bisa difahami hadirin? Ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Disebutkan oleh Syekh Abdulaziz bin Baz, amida kanat ruhul kafir, adapun kalau itu ruhnya orang yang kafir, ya, maka dia diberitahukan tentang neraka dan kemurkaannya, tentang neraka dan kemurkaan Allah Azza wa Jal, dalam keadaan keluar hina dina, diadab di alam kuburnya, diadab di alam akhiratnya, dan berujung pada an-nar. Berujung pada apa? An-nar. Kesimpulan kata beliau dari apa yang tadi dibaca, dua hadis riwayat yang sahih, fal fatratu, masa di mana perjalanannya ruhnya seorang mukmin dicabut sampai dimasukkan ke kubur, ini kata Syekh, takunu baina qabdi ruhi wa dafni wa su'alil qabr. Perjalanannya orang yang mukmin panjang, dimulai dari tercabutnya ruh, penguburannya, dan pertanyaan di alam kubur. Ini kata beliau, binisbalil mu'min awalu rihlati sa'adah, perjalanan yang pertama kali dilalui oleh ruhnya orang yang mukmin penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan, di mana mereka mendapatkan kegembiraan di awal mula tercabutnya ruh sampai perjalanan ke langit, dan sampai dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya dan mendapatkan nikmat di alam mahsyarnya, dan begitu seterusnya. Sehingga kaum muslimin, wajib bagi kita untuk berusaha betul-betul menjadi seorang yang mukmin, dikarenakan sangat menggairahkan sekali tur atau perjalanan yang segitu panjangnya sampai ke langit yang ketujuh, dihormati, dimuliakan oleh para malaikat. Ini semuanya bisa disebut atau bisa dilihat dalam fatwa Syekh Abdulaziz bin Baz, fatwa Nurun ala Darb. Kemudian kita bawakan ucapannya al-Imam Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang pengertian ruh dikembalikan ke dalam jasad di alam kubur. Bagaimanakah itu? Qala Syekh Ibnu Utsaimin ditanya dalam sebuah pertanyaan, inna mautal insan ya'ni khurujur ruh min al jasad wa inda ma yudfan fil qabr hal turaddu ruh ila jasadi am aina tadhhab. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, seorang apabila telah mati, keluar ruhnya dari jasadnya, ketika jasadnya dimasukkan ke kubur, apakah ruh dikembalikan ke jasadnya lagi? Atau ruhnya pergi kemana? Ada beberapa orang yang memiliki keyakinan ruhnya yabiaban, ya, sampai diselamati. Melas teman ya, diyakini dulu dia tidak selamat sampai diselamati. Itu sebuah su'udhan kepada ruh tersebut. Hadirin kaum muslimin, jawabannya Syekh, inna mautal insan, sesungguhnya kematian manusia Atau disebutkan idza mata fainna tu'ad. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang mati maka ruhnya akan dikembalikan. Fainna tu'adu ruhu ilahi fi qabrihi. Akan dikembalikan ruhnya ke jasadnya di kuburnya. Yus'an rabbihi wa dini wa nabihi. Dia ditanya tentang Rabbnya, ditanya tentang agamanya, ditanya tentang nabinya. Maka jikalau orang itu mukmin, Allah kokohkan ucapannya dengan kemampuan membaca, menjawab pertanyaan malaikat, fayaqul mukmin rabbi Allah wa dini Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang kafir mengatakan hahala adri sami'tun nas yaquluna syai'an fakultu. Ada pun orang yang kafir atau munafik, mereka mengatakan hahala adri, aku tidak tahu, aku mendengarkan manusia seperti ini aku pun mengikutinya. Syekh mengatakan setelah menyebutkan dari tadi hadil i'adah, pengembalian ruh ke jasad di alam kubur, laisat kahusuli ruhil insan fi badanihi fid dunya, tidak seperti keberadaan ruh manusia di badannya ketika di dunia. Tidak sama seperti sekarang ini. Ya. Li'annaha hayatun barzakhiyatun wala na'lamu kunhaha. Dikarenakan ini adalah kehidupan di alam barzah. Dan kita tidak tahu seperti apa kehidupan di alam barzahnya. Id innana lanukhbar an kunhihi hadil hayah. Karena kita tidak diberitahu oleh Rasul bagaimana kehidupan di alam barzah. Tapi kita yakin ada kehidupan di alam barzah. Hayatun barzahiyah. Barzah yakni alam kubur. Wa qulul umur. Kita berikan kaidah, kata Syekh. Beliau mengatakan sebuah kaidah. Ingat-ingat kaidah ini. Wa kullul umuril ghaibiyyati, setiap perkara alam ghaib allati lam nukhbar anha, yang kita tidak dikabari, yang kita tidak diberitahukan tentang bagaimananya, fa inna wajibana nahwaha at-tawaqquf, kewajiban kita adalah berhenti di situ. Maksudnya berita dari Nabi, roh dikembalikan ke jasad. Kemudian ditanya malaikat dengan 3 pertanyaan. Disitulah kita berhenti. Tawakuf kita. Jangan kita menggambarkan seperti hidup layaknya di dunia. Ini dia. Karena apa? Alasan dari Syekh. Kita ini berkaitan dengan alam ghaib. Kalau tidak ada berita dari Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam, maka tidak boleh kita melanjutkan pembahasan. Nah, tawakuf di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, innas sam'a wal basara fuada kullu laka kana 'an mas'ula." Jangan kau memberatkan dirimu untuk berbicara sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini jawaban dari Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah ditanyai dengan 3 pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, manusia terpecah menjadi 2. Ada yang berhasil menjawabnya dan ada yang tidak berhasil menjawabnya. Maka setelah proses pertanyaan tersebut, pembahasan berikutnya adalah adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Azab kubur wahai kaum muslimin banyak sekali. Demikian pula dalil yang menyebutkan tentang nikmat kubur juga banyak. Kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin. Azab al-kubur wa na'imuhu haqqun. Berita tentang adanya nikmat kubur, berita tentang adanya adab kubur, sesuatu yang hak, wajib kita meyakininya. Sabitun, tetap dengan ketetapan yang kokoh, bi zahiril Quran, secara nas Al-Quran. Juga wasrihis sunnah, juga dalam sunnah yang sangat jelas, wa ijma'i ahli sunnah, dan kesepakatan ahli sunnah. Ini berkaitan tentang i'tiqad. Ahlu sunnah berbeda dengan ahlul bid'ah dalam hal ini. Mereka ahlul bid'ah menolak keyakinan adanya adab kubur dengan dalil tidak ada nas katanya. Kalaulah ada nas, hadisnya hadis yang ahad, bukan mutawatir. Ahad adalah hadis yang jalannya cuma satu atau dua, tidak banyak. Untuk mengambil sebuah keyakinan alam ghaib harus dalilnya kuat, dibuktikan dengan hadis yang mutawatir, yang jalannya banyak, yang tidak mungkin berdusta padanya. Tapi kalau hadis itu cuma ahad, riwayatnya satu atau dua, ini masih bisa mungkin dusta, kata mereka seperti itu. Maka mereka menolak hadis ahad dan tidak mau mempercayai adanya adab kubur atau fitnah kubur. Bahkan di antara mereka menolak adanya alam kubur. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh di Syarah Aqidah Asy'ariyah Ulama Al-I'tiqad adalah dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-83 sampai 84 sampai 89 secara totalnya. Falaula idza balaghatil hulukum wa antum hina idzin tandurun. Dan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ketika itu kalian bisa melihat. Lihat apa? Melihat kisah yang panjang tadi. Sekarang kita belum menyaksikan hal itu, karena hal itu akan terjadi ketika nyawa sudah di tenggorokan, sudah sakaratul maut. Maka berimanlah dengan berita ini, karena berita ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak memiliki hujjah atau alasan untuk menolaknya. Kita yakin akan mati, sudah banyak orang yang mati, dan berita itu di waktu-waktu hendak tercabutnya ruh kita. Pemandangan itu nampak. Wa antum tandurun. Wa nahnu aqrab ilaihi min habl warid. Kami lebih dekat dengan dia daripada urat lehernya. Hakadha kaum muslimin, ini berkisah tentang yang tadi kita sebutkan di atas dalam surat apa? Dalam surat Al-Waqi'ah. Fa amma in kana min al-muqarrabin. Allah sebutkan, apabila hamba yang mati ini adalah hamba yang dekat dengan kami, farauhun wa rihanun wa jannatun na'im, maka bagi dia kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan, surga bagi dia, na'im, kelezatan bagi dia, di mana setelah tercabutnya ruh, ketika dia adalah seorang yang mukarrabin, orang yang dekat dengan kami, yaitu orang yang saleh. Ini dalil yang nyata yang berkaitan dengan adanya alam kubur, nikmat yang ada dalam alam kubur diberikan bagi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan alam kubur, Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan dalam kitab ini seperti yang kami sampaikan di atas, hadisnya Barra bin Azib dan juga hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Beliau sebutkan hadis yang tadi yang panjang, yang kesimpulannya hadis ini sebagai hujjah adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Asy-Syaikh menutup ucapannya dengan kalimat, wa qad ittafaqa as-salafu, sungguh para salaf, wa ahlu sunnah, dan ahlu sunnah semuanya sepakat ijma' ala ityani ala isbati adabil qabri wa na'imihi, akan tetapnya keyakinan azab kubur dan adanya keyakinan nikmat kubur itu sepakat. Sehingga barang siapa yang tidak menerima keyakinan ini, maka dia bukan termasuk dari ahlus sunnah, karena menyelisih prinsip yang ada pada ahlus sunnah. Dzakarul Imam Ibnu Qayyim fi kitabir ruh. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, wa angkaral mulahidatu adzabul qabri. Orang-orang yang menentang, mereka tidak yakin dengan adanya azab kubur semata dengan alasan kami ketika menggali kuburan, law nabashnal qabr, kalau kita menggali kuburan kita mendapati apa adanya seperti itu. Tidak ada siksa, tidak ada nikmat. Kami dapati kuburan itu ya seperti itu. Baik itu kuburannya orang yang mukmin atau kuburannya orang yang kafir. Ya masih jasadnya seperti itu, masih seperti itu. Sehingga mana kisah adab kubur dan nikmat kubur? Mereka menyangka nikmat kubur dan adab kubur itu di kuburan. Ya, di pemakaman. Maka Syekh mengatakan di sini, bantahnya oleh Syekh Ibn Utsaimin terhadap mereka yang tidak yakin dengan azab kubur dengan alasan kami menggali kuburan dan kami tidak mendapati nikmat kubur atau azab kubur. Maka bantahnya yang pertama kata Syekh, dilalatul kitab wa sunnah wa ijma' salaf ala dzalik. Yang pertama, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, ijma'nya para salaf menunjukkan kepada adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita yakin dengan ini. Yang kedua, anna ahwal al-akhirati la tuqasu bi ahwalid dunya. Kondisi di alam akhirat tidak bisa disamakan dengan kondisi di alam dunia. Falaisa al-adabu amin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Tidaklah azab atau nikmat di alam kubur itu seperti sesuatu yang bisa kita rasakan di dunia. Kita meyakini adanya azab, kita meyakini ada nikmat, tetapi hal itu tidaklah sama dengan siksaan yang ada pada dunia ini. Kalau orang disiksa tubuhnya yang sakit, kalau orang makan nikmat pada dia lidahnya masuk ke perut kenyang. Urusan akhirat tidak bisa disamakan dengan urusan dunyawiyah. Bisa difahami hadirin? Wallahu alam bisawabnya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.